sedaya kemawon kagem mas-mase sing ganteng, mbak-mbake sing ayu dhewe. Iki tembang kagem sampean sedaten. Yo, yo ayo rene kabeh ayo ngumpul. Ayo monggo padha goyang. Yo, jitro dundul dundul pacak. Bembelengan nyunggi nyunggi waku bembelengan waku glempang kone dari salatan waku glempang kone dari salatan gundul gundul pacar bembelengan nyunggi nyunggi waku tembang lagune lagu wong Jawa ayo kanca-kanca kabeh padha moro joget bareng-bareng tamu remeng-remeng sing penting damai yang gelut boten pareng lagu iki lagune gundul pacul ayo kanca kabeh ayo padha kumpul kumpul ning prapatan gelar wetang panas wetang diputer nganti weteng dadi muler piye jar gundul pacul sangat terkenal karena lagu ini bukan lagu abal-abal jujur ku tak membuat lagu ini di remix tak ada maksud dalam hatiku untuk menjual kalau kau suka ayo semua ikut bergoyang ku atur lima dan mulai sedikit berdendang yang tak suka mending minggir atau ku tendang yang penting happy yang penting kita tetap senang gembelengan nyunggi nyunggi waku gembelengan waku glempang kone dari salatan waku glempang kone dari salatan gundul gundul pacak gembelengan nyunggi nyunggi waku gembelengan waku glempang segone dari salatan waku glempang segone dari salatan mari kawan semua mari menari diiringi alunan Jawa gundul gundul pacul itu nama lagunya ikuti irama mari goyang bersama angkat tanganmu goyangkan jempolmu gerakan badanmu goyangkanlah kepalamu semua senang semua bergoyang tak ada beban yang ada hanyalah senang misi permisi ku nyanyikan sekali lagi gundul gundul pacul gundul gundul pacul buat apa dipikir nantinya jadi ayo kumpul bareng sampai matahari muncul sekali lagi hilangkan beban di pikiranmu ayo mari kemari jangan tersipu malu buanglah ego nanti jadinya tambah bego mending nyanyi bareng gundul gundul pacul gembelengan nyunggi nyunggi waku